Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, "Faly'tani al-labib an-nasih li nafsihi bi hadha al-mawdi' wa liyatub ila Allah wa yastaghfirhu fi kulli waqtin min dhannihi bi rabbihi dhanna as-saw." Maka hendaklah memperhatikan. I'tina, i'tana ya'tani, artinya memperhatikan. Faly'tanil labib, hendaklah seorang yang cerdas memperhatikan. An-nasih li nafsihi, yang mementingkan dirinya sendiri dan urusan akhiratnya, urusan agamanya. Hendaklah memperhatikan bihadzal mawdhi', hendaklah memperhatikan masalah ini. Masalah apa? Hah? Masalah su'u dhanni billah. Yang kemarin digambarkan bahwa hampir setiap orang memiliki su'u dhanni billah dalam hatinya. Mengapa? Karena biasanya kalau ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai, hatinya akan berkata, kenapa harus terjadi yang seperti ini? Itu su'u dhanni pada Allah. Atau, kenapa kok saya yang tertimpa musibah seperti ini? Atau, kalimat-kalimat yang sejenis, saya belajar, dia belajar, bahkan saya lebih banyak belajarnya. Kenapa selalu dia yang lebih hafal? Saya kok enggak? Ini seakan-akan dia berkata, Allah tidak adil. Saya sudah belajar, kenapa saya enggak pintar-pintar? Sedangkan dia kayaknya belajarnya biasa saja. Kok dia alim? Ini barakallahu fikum tidak terima dengan qada wal qadar, dan itu adalah su'u dhanni billah. Maka kalau yang seperti ini barakallahu fikum hampir setiap orang ada dalam hatinya. Fal mustaghfir au mustaqil. Apakah yang sedikit atau banyak? Tapi ada. Rata-rata kita terjatuh di dalamnya. Ima sedikit wa ima banyak. Mada digambarkan seperti apa? Seperti bara dalam sekam. Naam. Barakallahu fikum. Ketika dilihat atasnya, enggak terlihat api. Hanya serbuk gergaji yang berasap saja. Padahal di bawahnya membara panas. In taqdah yunbika syararuhu. Kalau engkau toreh, maka niscaya percikan-percikan api yang berterbangan akan memberitakan padamu apa yang ada di dalamnya. Ikhwani bin a'azakullah, berarti faly'tani, hendaklah ya'tani, hendaklah memperhatikan. Al-labib, apa yang ada pada hatinya, dan kemudian waliyatub, hendaklah bertaubat ilallah wa yastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu minta ampun dari prasangkanya terhadap Rabbnya dengan prasangka-prasangka yang buruk. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Waliyadhunnu as-sawa bi nafsihi, dan kemudian hendaklah dia berburuk sangka pada dirinya. Ini karena saya mungkin begini, saya kurang ibadah, karena saya kurang berdoa, karena saya kurang ini. Salahkan dirinya. Kenapa menyalahkan takdir? Waliyadun as-sawa bi nafsihi allati hiya ma'wa kulli su', karena jiwa inilah yang memang tempat segala macam kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya yang namanya jiwa atau yang namanya nafsu selalu mengajak pada kejelekan. Wa manba'u kulli syarr, dan merupakan sumber segala kejelekan. Al-murakkaba 'alal jahli wadh-dhulm, yang tersusun dari dua perkara, kebodohan dan kedzaliman. Wa kana al-insan dhuluman jahula. Dhulum dari kata dhulm, jahul dari kata jahil. Karena bodohnya, karena zalimnya manusia, maka merekalah tempat salah. Merekalah tempat kejelekan. Merekalah sebab segala macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bahar al-fasad fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Mengapa? Bima kasabat aidin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Fahiya aula bidhanni sau, maka tentunya jiwa-jiwa kita sendirilah yang pantas untuk kita berburuk sangka padanya. Min ahkamil hakimin, daripada kepada Allah yang ahkamul hakimin, yang maha hikmah di antara semua yang hikmah. Wa adala adilin, yang paling adil di antara semua yang adil. Warhamur rahimin, yang paling rahmat, yang paling kasih sayang di antara semua yang kasih sayang. Al-ghaniyul hamid, yang maha kaya, maha cukup dan maha terpuji. Alladzi lahul ghani, lahul ghina'ut tam, yang memiliki kekayaan yang sempurna. Walhamdut tam, dan pujian yang sempurna. Walhikmatut tammah, dan memiliki hikmah yang sempurna pula. Almunazza'an kulli su, yang terjaga maha suci dari segala kekurangan dan segala kejelekan dalam zatnya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dan nama-namanya. Fadatuhu lahal kamalul mutlaq, zatnya memiliki kesempurnaan yang mutlak min kulli wajh, dari segala sisinya. Wasifatuhu kadhalik, sifat-sifatnya juga memiliki kesempurnaan yang mutlak. Demikian pula perbuatan-perbuatannya, kulluha hikmatun, semua apa yang Allah lakukan adalah hikmah. Wa maslahah, kebaikan dan hikmah. Wa rahmah, wa adl, semua perbuatannya adalah hikmah, maslahah, rahmat, keadilan. Wa asmauhu kulluha husna, nama-namanya juga semua nama-nama yang baik. Tayib, kalau ada yang bertanya, tapi bukankah Allah pernah melakukan kehancuran terhadap langit dan bumi, apakah itu baik juga? Karena dikatakan di sini semua perbuatannya baik, semua perbuatannya hikmah, semua perbuatannya maslahah. Naam, semua apa yang Allah lakukan hikmah dan enggak keluar dari hikmah. Adil dan enggak keluar dari keadilan. Ketika memberikan kebaikan ataupun keburukan, semuanya hikmah, semuanya keadilan, semuanya rahmat. Masih ada yang berat. Masa memberikan kejelekan itu adalah rahmat? Iya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Karena keadilan Allah, rahmat Allah bagi seseorang atau bagi satu kaum dan bagi sekian banyak umat. Demikian pula ketika Allah SWT memberikan azab, itu karena keadilan Allah SWT dan itu rahmat bagi yang lainnya. Bagaimana pendapat kalian kalau kemudian Allah SWT timpakan pada orang-orang yang jelek satu musibah, kalau Allah SWT menimpakan kepada kaum Samud dan kaum Ad azab, bukankah kaum beriman mendapatkan dari Allah SWT kebaikan? Hah? Apa enggak? Bahkan dalam jihad fisabilillah, itu pun sungguhnya azab dari Allah pada musyrikin. Apa ayatnya? Hah? Agar Allah mengadab mereka bi aidikum. Allah mengadab mereka dengan tangan kalian. Hah? Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi aidikum. Perangi mereka. Allah akan adab mereka dengan tangan kalian. Artinya azab yang menimpa orang yang jelek itu barakallahu fikum rahmat buat yang lainnya. Itu satu sisi. Sisi lainnya, bahwa azab bagi sebagian adalah pelajaran, peringatan bagi yang lainnya. Pelajaran dan peringatan, apakah itu bukan rahmat? Kalau saja Allah mau, Allah bisa adab seluruhnya habis. Tapi Allah yang maha rahmat tidak. Sebagian saja diadab, yang lain dibiarkan melihat. Lihat. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat. Kaifa kana aqibatu al-mukadzibin. Lihat akibatnya orang yang mendustakan. Ikhwan ibn na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah perbuat adalah khair. Imma Allah ciptakan khair, wa imma Allah ciptakan syar. Semuanya khair. Mengapa? Khair khair li dzatihi wa li iradatihi subhanahu wa ta'ala khairan. Allah menghendaki kebaikan. Syar, kenapa Allah ciptakan syar? Karena ada khair di balik itu yang Allah kehendaki. Alladhi yuriduhu. Paham ya? Ada yang langsung memang kebaikan Allah takdirkan untuk kebaikan, ada yang Allah takdirkan kejelekan untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Jangan lupa itu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Karena syar pasti di balik itu ada hikmah, ada kebaikan yang Allah kehendaki. Kembali kepada kitab. Af'aluhu kulluha hikmatun, kulluha maslahatun, kulluha rahmatun wa 'adlun. Wa asma'uhu kulluha husna. Fala tadunanna bi rabbika dhanna saw'in, fa inna Allaha aula bil jamili. Wa la tadunnan bi nafsika qattun khaira. فكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. Disebutkan dalam sebuah syair, jangan sekali-kali engkau bersangka, berprasangka kepada Rabbmu dengan dhanna sau, dengan buruk sangka. Karena sesungguhnya Allah aula bil jamili, Allah lebih utama dengan segala keindahan. Fala tadunanna bi nafsika qattun khaira. Sebaliknya, jangan berprasangka baik sedikit pun pada jiwamu. Fa kaifa bi dhalimin janin jahuli? Bagaimana kamu berprasangka baik kepada sifat aslinya manusia, dhalimin janin jahuli? Dhalim, jan, jahat dari kata jinayah. Hilang ya-nya, diganti dengan tanwin. Jahul, bodoh. Wakanal insan dholuman jahula. Wa qul ya nafsu ma wa kulli su'in. Dan katakanlah, wahai nafsu, sesungguhnya itu adalah tempat segala kejelekan. Atarjul khaira, apakah kalian berharap kebaikan? Min mayyitin bakhili, apakah engkau mengharapkan kebaikan dari yang sudah mati, bakhil lagi? Wa dhanna bi nafsika su'a tajidha kadzaka. Berprasangkalah dengan dirimu dengan kejelekan. Saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini. Tajidha kadzaka. Kamu akan dapati jiwamu memang seperti itu. Kurang ibadah, kurang belajar, kurang semangat, kurang apa lagi? Segala kekurangan. Tajidah kadzaka, kamu akan dapati jiwamu memang seperti itu. Wa khairuha kal mustahili, dan dikatakan khairnya hampir mustahil. Wa khairuha, dan baiknya jiwa kal mustahili, hampir-hampir mustahil. Makanya dikatakan kullu bani adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam mesti berbuat salah. Dan setiap sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Sehingga Allah buka pintu taubat karena Allah tahu jiwamu selalu menyuruh pada kejelekan. Sehingga kalian harus selalu mengekal, selalu mengendalikan jiwa kita masing-masing. Harus selalu menjaga. Jangan. Kamu ngapalain lagi? Apa ini? Jelek. Jangan. Ini terus dihalangi, dihalangi, dan suudan terus. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Saya harus begini, saya harus begitu. Terus. Sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Begitu ternyata kalah jiwanya yang menang melakukan kejelekan, kamu segera bertaubat, minta ampun pada Allah Ta'ala, perbaiki lagi. Ini barakallahu fikum keadaan jiwa. Khairuha kal mustahili, wa ma bika min tuqan fiha wa khairin fatilka mawahibu rabbil jalili. Apa yang ada padamu dari ketakwaan atau apa yang ada padanya dari khair, kebaikan-kebaikan, itu pun pemberian. Fatilka mawahibur rabbil jalili, itu pemberikan dari Allah rabbil jalili. Walaysa laha wala minha, bukan dari jiwa tersebut, bukan karena jiwa tersebut, itu pemberian dari Allah. Walakin minar rahman, tetapi dari Allah yang Maha Rahman. Fashkur lidalili, maka bersyukurlah kepada yang menunjukkan. Dalil adalah yang menunjukkan. Yang menunjukkan kamu kepada kebaikan tadi, itulah yang harus kamu syukur padanya. Demikian ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Ini syair Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, juz ketiga, halaman 228. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana kalau seorang bapak mewasiatkan sebelum wafatnya untuk menggantikan puasa Ramadan? Tergantung. Apakah kalian termasuk yang berpendapat dan merajihkan, meyakini yang rajih adalah yang kedua, maka gantikan. Tapi kalau rajih yang ketiga, bayar. Barakallahu fikum. Apakah hukum pakai celak? Sunnah. Apakah kau pernah pakai celak? Pakai. Nah, dan celak itu berbeda dengan shadow lain. Apa? Apa namanya? Angliner apa? Hah? Eh, semua? Itu yang buat hiasan wanita itu. Ada biru, ada merah di sini. Itu namanya banci. Na'udzubillah, terkena la'anat la'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal-mukhannatina minan rijal. Allah melaknat wanita yang ke wanita-wanita laki-laki-lakian dan laki-laki ke wanita-wanitaan. Sehingga celak berbeda. Dan celak itu yang asli adalah dari batu. Ditumbuk sehingga halus. Dan itu sehat juga untuk mata. Kenapa Imam Ahmad tidak membolehkan kias penutup pintu dari'ah? Saya tidak tahu apakah Imam Ahmad termasuk di dalamnya. Tapi sebagian ulama yang menyatakan lah kias itu untuk jangan membuka pintu. Karena banyak kias-kias yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Sehingga enggak ada kias-kias dalam agama. Setiap mereka nyontokkan kias, itu bukan kias. Karena dalilnya menunjukkan ke situ. Supaya pintu dari'ah tidak terbuka. Kalau pakai kias-kiasan sangat berbahaya, karena manusia akan memakai analogi-analogi dengan seenaknya, pakai akal-akalan mereka. Dan itu bahaya. Apakah para ulama dan penuntut ilmu yang meninggal, yang mereka berjihad untuk menegakkan agama Islam, dengan ilmu bisa mendapatkan keutamaan seperti syuhada yang mati dalam peperangan? Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang jelas, kalau pahalanya, na'am. Karena ada beberapa orang yang meninggal, bukan dalam perang fisabilillah, tetapi mendapatkan pahala syahid. Apakah sama? Wallahu ta'ala alam. Tetapi kabar gembiranya ada. Siapa yang mati dalam keadaan begini maka dia syahid. Siapa yang mati tenggelam maka dia syahid. Siapa yang mati begitu. Siapa yang mati dalam talabul ilmi maka dia syahid. Pernah bernazar dulu waktu masih awam akan meninggikan kuburan orang tua saya. Ketika anak sudah pulang dari umrah. Dan alhamdulillah anak sudah pulang umrah. Dan sekarang sudah kenal dakwah. Pertanyaan, apakah nazar tadi harus anak kerjakan atau tidak boleh dikerjakan? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Atau dalam riwayat, "Fal yukaffir anha." Siapa yang bernadar untuk taat, maka taatilah Allah. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat, maka jangan bermaksiat dan batalkan sumpahnya. Baik, karena meninggikan kuburan adalah maksiat. Rasulullah SAW mengharamkan meninggikan kuburan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.